إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita masih pada bab qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Bab ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka menyekutukan sesuatu dengan Allah, sesuatu yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan, yang tidak mampu memberikan pertolongan pada mereka, bahkan tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri. Ini apakah menyekutukan sesuatu dengan Allah, padahal dia makhlukun yukhlaq, makhluk yang diciptakan, tidak bisa memberikan pertolongan pada orang lain, bahkan enggak bisa menolong dirinya sendiri. Baik, sudah dibahas bahwa yang memiliki sifat yukhlaq, memiliki sifat diciptakan, itu adalah seluruh makhluk, termasuk di dalamnya para malaikat, termasuk di dalamnya para anbiya, termasuk di dalamnya orang-orang saleh. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluk, apakah dia malaikat atau anbiya ataupun orang-orang saleh. Sehingga dibahas kemarin tentang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ternyata tidak ikut andil dalam menakdirkan. Ketika beliau melaknat fulan wa fulan dalam kunut nazilah, ternyata fulan dan fulan yang disebut oleh Nabi adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah akan masuk Islam. Maka Allah turunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai, engkau tidak memiliki urusan dalam masalah ini. Apakah Allah akan menerima taubat mereka atau Allah akan mengazab mereka? Kaum muslimin yang saya hormati, ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Maka yang berikutnya, al-musannif rahimahullah membawakan hadis wa fihi an Abi Hurairah, dan dalam masalah ini pula ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa dia berkata qama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina anzalallahu alaihi, Nabi berdiri ketika diturunkan kepadanya ayat Allah Subhanahu wa taala, wa andir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kerabat dekatmu, peringatkanlah kerabat-kerabat dekatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun berdiri mengumpulkan mereka, aqrabin, para kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, family-familinya. Nabi berkata kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, isyaru anfusakum, wahai orang-orang Quraisy, selamatkan diri-diri kalian sendiri. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa mencukupi kalian di sisi Allah sedikit pun. Menyebutkan sukunya, bangsa Quraisy, kabilah Quraisy. Wahai bangsa Quraisy, walaupun kalian satu suku denganku, walaupun kalian sama-sama Quraisy denganku, turunan Fihr, dari turunan Ismail, tetapi untuk urusan masalah akhirat masing-masing, isyaru anfusakum, selamatkan diri-diri kalian sendiri. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak akan bisa mencukupi kalian di hadapan Allah sedikit pun. Kemudian lebih khusus lagi dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, paman beliau sendiri, am Rasulullah SAW, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa mencukupimu di hadapan Allah sedikit pun. Ya Safiyyah ammata Rasulullah, wahai Safiyyah bibi Rasulullah, la ughni anki minallahi syai'a, selamatkan dirimu, aku enggak bisa mencukupimu di hadapan Allah sedikit pun. Ya Fatimah binti Rasulullah, binti Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selamatkan dirimu. La unki atau salimi min mali ma syi'ti, silakan mintalah hartaku semaumu. La ughni anki min Allahi syai'a, aku enggak bisa mencukupimu di hadapan Allah sedikit pun. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya tidak bertentangan dengan hadis-hadis syafaat, hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan pembelaan dan syafaat. Di mana tidak bertentangannya atau bagaimana menjamaknya? Yang itu seakan-akan Nabi bisa mencukupi, sedangkan yang ini seakan-akan Nabi menyatakan aku tidak bisa mencukupi. Kaum muslimin yang saya hormati, bahwa yang akan bisa mendapatkan pembelaan syafaat dari Rasulullah SAW adalah mereka-mereka yang sudah bertauhid, mereka-mereka yang berpegang dengan la ilaha illallah, mereka-mereka yang berpegang dengan apa yang diajarkan dalam dasar-dasar Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun mereka-mereka yang tidak bertauhid, maka tidak bisa diselamatkan walaupun bangsa Quraisy, walaupun Bani Hashim, walaupun keluarga Rasulullah, walaupun paman Rasulullah, walaupun bibi Rasulullah, walaupun anak sendiri anak Rasulullah SAW, enggak akan bisa diselamatkan. Maka maknanya selamatkan diri-diri kalian adalah hendaklah kalian berpegang dengan tauhid, dan itu sudah pernah kita bahas. Bahkan riwayatnya dari Abu Hurairah juga, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adannas, bisyafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa manusia paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu nanti yaumal qiyamah, mendapatkan pembelaan. Ternyata dijawab oleh Nabi SAW, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih. Yang akan berbahagia mendapatkan syafaatku adalah mereka-mereka yang mengucapkan ikrar la ilaha illallah sidqan min qalbih, dengan jujur dari hatinya, khalisan, dengan ikhlas. Berarti manhum, berarti siapa mereka? Al-muwahhidun. Maka ucapan ini maknanya, hendaklah kalian bertauhid, hendaklah kalian berpegang dengan agama ini, prinsip agama ini, yaitu la ilaha illallah. Ini mana ishtaru anfusakum, belilah, tebuslah diri-diri kalian sendiri. Dengan apa? Dengan tauhid. Disebutkan dalam syarahnya, wa fihi, maknanya fi sahihil Bukhari, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اختلف في اسمه, diperselisihkan namanya, bahkan ada sekian pendapat, hampir berapa puluh sampai 80 pendapat. وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. Sedangkan An-Nawawi rahimahullah menganggap yang paling sahihnya dari nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, kana ismi fil jahiliyah Abdusyams ibn Sakhr. Bahwasanya kata Abu Hurairah, namaku dulu di zaman jahiliyah adalah Abdusyams ibn Sakhr. Fasumitu fil Islam Abdurrahman. Kemudian aku dinamakan di dalam Islam dengan Abdurrahman ibn Sakhr. Warawad Dawlabi dengan sanadnya dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan Abdullah. Tetapi masyhur bi kunyatihi Abu Hurairah. Masyhur dengan kunyanya Abu Hurairah. Wa huwa Dausi, dari suku Daus. Min fudala'is sahabah wa huffadihim, termasuk sahabat-sahabat yang mulia dan penghafal-penghafal sahabat. Hafidha 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akthar mimma hafidhahu ghairuh. Beliau menghafal hadis-hadis dari Rasulullah lebih banyak dari sahabat-sahabat yang lain. Qanifirina azakumullah, bahkan lebih banyak dari Abu Bakar, lebih banyak dari Umar. Sehingga beberapa mutasyayyi', beberapa tokoh-tokoh Syiah atau yang mutasyayyi', yang kesyiah-syiahan berkata, mana mungkin Abu Hurairah memiliki hadis, meriwayatkan hadis lebih banyak daripada Abu Bakar wa Umar. Ini mustahil, kata mereka. Abu Bakar wa Umar itu seperti pakaian Rasulullah. Di mana ada Rasulullah, di sana ada Abu Bakar, ada Umar. Kok bisanya Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan daripada Abu Bakar wa Umar? Khani bidina azakumullah. Dijawab oleh para ulama. Yang pertama, bahwa Abu Bakar wa Umar hidup di masa para sahabat masih lengkap, sehingga mereka-mereka tidak banyak meriwayatkan karena sama-sama tahu. Baik. Tetapi Abu Hurairah hidup di masa-masa sudah banyak muslimin yang bukan sahabat. Semua mereka bertanya, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Maka beliau muktsir banyak meriwayatkan hadis-hadis. Itu sebab pertama. Bukan berarti beliau Abu Bakar wa Umar tidak memiliki hadis yang banyak-banyak. Tetapi ketika itu hajatnya yang kecil. Karena para sahabat sebagian besar tahu. Tetapi Abu Hurairah hidup di masa-masa banyak orang-orang yang baru masuk Islam, Banyak orang-orang yang tabi'in, bukan sahabat. Banyak mereka-mereka yang dalam keadaan membutuhkan hajah masah untuk menerima haji. Yang kedua, Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan hafalan yang kuat. Ketika tiga sahabat disuruh oleh Rasulullah sallam untuk berdoa, Rasulullah aminkan. Yang satu berdoa, yang kedua berdoa, yang ketiga Abu Hurairah, aku meminta. Ya Allah, aku minta apa yang diminta dua sahabatku dan ilmu yang tak terlupakan. Dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah muslimin yang saya hormati. Abu Hurairah ma'ruf bihifdzihi. Sejak Rasulullah sallam keluar dari rumahnya, Abu Hurairah ikut sampai kembali ke rumahnya. Sejak Rasulullah sallam keluar dari rumahnya sampai kembali ke rumahnya. Ini juga alasan ketiga. Abu Bakar wa Umar bahkan memiliki masa-masa bergantian. Kalau beliau sibuk, maka mengutus yang lainnya bergantian untuk menemani Rasulullah SAW untuk mendapatkan apa berita-berita disampaikan. Tetapi Abu Hurairah tidak sibuk dengan apapun, menghabiskan semua waktunya untuk belajar dan tinggal di Suffah, di dekat masjid atau bahkan di samping masjid. Ini juga alasan berikutnya. Sehingga beliau radhiyallahu taala anhu adalah termasuk sahabat-sahabat penghafal yang banyak hafalan-hafalan hadisnya. Mata sanata sab'in aw thamanin aw tis'in wa khamsin wa huwa ibnu 78 sana. Beliau meninggal pada tahun 59, 57 atau 58 atau 59, dalam umur 78 tahun. Nah, demikian Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kemudian beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, insyaallah kita akan baca hadisnya setelah salat bidillahi ta'ala. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.